Ya udah dikasih dulu satu lagunya ada. Prasasti Cinta bareng New Metro pasti aja. Kita bayang kembali bareng pasukan merah. Salam berbagi dua jari. Takkan pernah mati. selalu Ibu, sukses selalu. Semoga sukses.